belakang banyak gaya. What what what, hey, apa itu? Coba kau lihat ada lagi band yang baru. MC wanna be always with a sexy lady. Yo, be smoking weed, never better, homie. Think twice before you say I'm sorry, dude. Blowing days is so crazy and I feel sexy. Yo, my color snatchers, prak hentuknya sentap. Yes, Mr. B and FQB, hentuk prak for hours. Keboring days you better don't malas in order. Termakan yang kebuci dan water. Alas yang main chopper. Mr. B and Jack to Black, musiknya gak komersil, gak catchy, gak ngejual, dengar juga ill feel. Label minta rubah lagunya, malah jadi aneh. Mau tambah sedikit ke jazz, itu juga boleh. Sedikit biar kena blacklist. Dua persona diungkit, enggak realistis. Jaga image kalau bisa tersenyum manis. Hati-hati ya, kamu ada di jalur bisnis. Yo, I am too good to be a pop idol. Cause everybody knows that I'm a famous rapper. Wasting all my dollar, I am a real player. No time to handle